sekejam saat ku cium bibirmu. Kau resapi cintaku ini dengan seluruh gejolak di dada. Mungkin kita tak tersesat jauh, atau mungkin kita tak meniru tata cara hidup mata biru yang berkumpul bebas tanpa baju. Sudah tutup saja rindumu, kancingkan saja bajumu. Indonesia, bukan di sana mereka bukan kita. Tidak usah saling raba-raba, kata nenek itu berbahaya. Sudah pakai saja celanamu, kita putuskanlah cinta ini sampai di sini. Indonesia.